Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita kembali melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu belajar bersama di waktu setelah subuh untuk waktu Indonesia dan sekitarnya, dalam rangka untuk mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kami ingin menyampaikan mukaddimah tentang arti penting untuk bisa belajar diam. Masyarakat mereka menekankan agar kita belajar bicara. Bahkan sampai ada pelatihan yang disebut dengan pelatihan public speaking. Bagaimana bisa berbicara di depan umum. Padahal kalau kita perhatikan para ulama di masa silam, justru mereka berusaha untuk menekankan agar kita hati-hati dalam menyampaikan pembicaraan. Artinya menjaga lisan itu adalah salah satu di antara kewajiban yang perlu kita perhatikan. Karena setiap apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kalimat yang keluar kecuali dicatat oleh malaikat yang dekat lagi selalu mengawasi. Ar-raqibul atid. Dia dekat dan atidun, dan dia selalu mengawasi. Karena kehati-hatian semacam inilah, maka para ulama di masa silam, mereka lebih cenderung diam dibandingkan bicara. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, ta'allamus samta, berusahalah untuk belajar diam. Sehingga diam perlu dipelajari. Dalam arti perlu untuk dilatih. Karena kecenderungan manusia itu inginnya bicara. Juga sebagaimana nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ta'allamus samta kama tata'allamun al-kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana kalian belajar untuk bicara. Karena mereka menyadari bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut seorang manusia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ucapan yang mengandung konsekuensi dosa dan pahala, bahkan termasuk ucapan yang sifatnya mubah. Meskipun ulama berbeda pendapat untuk jenis yang kedua, namun pendapat yang lebih kuat bahwa ucapan yang sifatnya mubah, yang tidak ada konsekuensi dosa dan pahala, juga dicatat oleh malaikat. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, dikala beliau sedang sakit, beliau meriang, demam yang cukup tinggi. Dan biasanya orang ketika sakit dan dalam kondisi demam, maka keluar suara dari mulutnya karena mengerang. Imam Ahmad mengerang dalam kondisi demam, beliau berbunyi mungkin dengan kalimat mengerang yang lain. Lalu ada seseorang yang mengingatkan kepada Imam Ahmad, "Ya Abu Abdullah, inna Tawusan yaqul," wahai Abu Abdullah, sesungguhnya Tawus bin Kaisan pernah mengatakan, "Inna al-malaika," sesungguhnya malaikat itu mencatat setiap apa yang keluar, kullu ma yalfidhu minal adamiyin, semua ucapan yang keluar dari manusia, hatta aninal marid, sampai kalimat mengerang, sampai ucapan, sampai suara mengerang yang keluar ketika dia sedang sakit. Padahal kita tahu yang namanya mengerang itu ucapan yang di situ tidak mengandung makna sama sekali, atau kalimat yang di situ tidak mengandung makna sama sekali. sehingga suara yang keluar ini tidak ada konsekuensi dosa maupun pahala. Ini karena pengaruh dari rasa sakit yang ada pada dirinya. Namun itu diingatkan oleh Imam Tawus bahwa meskipun seperti ini, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Apalagi di bulan puasa, kita perlu banyak menjaga lisan, banyak menjaga ucapan, sehingga kita diminta untuk berusaha lebih maksimal lagi dalam belajar hati-hati ketika bicara, termasuk belajar untuk lebih banyak diam daripada bicara. Dan biasanya seperti yang kita jumpai, orang itu ketika berbicara, kebanyakan adalah ketika dia berkumpul dengan yang lain. Baik bersama istrinya, bersama suaminya, atau bersama kawan-kawannya, bersama tetangganya. Barulah muncul obrolan. Tapi kalau orang itu sendirian, biasanya dia tidak akan banyak berbicara. Makanya salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini adalah membatasi interaksi. Walhamdulillah terbantukan dengan adanya PSBB dan kebijakan lockdown yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kita terbatas interaksinya. Kita tidak bisa berkumpul bareng sebagaimana dulu. Kita tidak bisa berbuka bersama. Kita tidak bisa melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang isinya kebersamaan. Dan itu semoga bisa membantu kualitas puasa kita. Manfaatkan itu sebaik mungkin agar puasa kita semakin baik, terjaga dari setiap ucapan-ucapan yang buruk, apalagi ketika kita sedang berpuasa. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang manfaat dari zakatul fitri, manfaat dari zakat fitrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang puasa dari ucapan al-lagwu dan ucapan rafath. Dan dua itu adalah ucapan-ucapan yang tercela, yang itu mungkin dilakukan sepanjang puasa. Namun ketika itu tidak bisa lepas dari orang yang sedang puasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan salah satu bentuk kafarahnya, yaitu menunaikan zakat fitri di akhir Ramadan. Sehingga kalau misalnya kita bisa menjaga puasa kita dengan sangat baik, sampai akhirnya ucapan-ucapan yang lagu warrafath itu jarang sekali keluar, bahkan tidak pernah keluar sama sekali dalam waktu satu bulan. Terus apa fungsi zakat fitrah? Selain dia memberi makan bagi orang miskin. Maka kita berharap semoga zakat itu akan semakin menambah amal kita. Karena ketika amal seseorang itu dijadikan sebagai kafarah, maka bisa jadi tidak menambah pahalanya. Tapi ketika itu tidak dijadikan sebagai kafarah, maka amal itu mungkin akan menambah catatan amalnya, akan semakin meninggikan derajatnya. Karena fungsi amal, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalil, itu bisa mengarah kepada pembersihan dosa sebagai kafarah, atau dalam rangka untuk meningkatkan derajat pelakunya. Nah, kita berharap semoga derajat kita semakin tinggi ketika kita sedang berpuasa, dengan berusaha menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela selama puasa, sehingga ibadah yang kita lakukan berfungsi untuk semakin menaikkan derajat kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjadi mukaddimah yang bermanfaat. Dan selanjutnya kembali kami mengundang kepada para pemirsa untuk bisa turut bergabung melalui line telepon di 0812-2444-3344. Anda juga bisa melayangkan masukan bagi saya melalui nomor WA di nomor 0852 4952 4220 sebagaimana yang tertera di lotret yang tersedia di layar monitor Anda. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita sambil menunggu para penelpon, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya pilihkan pertanyaan yang tidak terlalu panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya mempunyai uang 12 juta dari hasil kumpul gaji saya selama 1 tahun di tempat kerja. Apakah hal ini sudah ada kewajiban zakat? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Tentang nilai 12 juta ini belum nisab sehingga belum masuk dalam kewajiban zakat, maka Anda bukan termasuk muzaki yang harus membayarkan zakat karena tabungan Anda belum nisab. Baik, kita angkat penanya yang pertama. Silahkan, siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Baik, dari Jakarta. Ustaz, mau nanya tentang ini ada sekarang ini sudah ada link ajar syariah. Link ajar syariah ini katanya berbeda dengan link ajar yang biasa. Jadi dia di bank syariah, terus cukup-cukupnya tidak apa namanya dari merchant. Baik. Baik, Pak. Nggih, Pak. Cukup. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga suara penelpon bisa Anda tangkap. Kami ulang jika terlalu pelan. Beliau bertanya tentang link aja syariah yang katanya itu berbeda dengan link aja konvensional. Sehingga bagaimana hukum bekerja di link aja syariah dan bagaimana hukum menggunakan link aja syariah. Wallahu ta'ala alam, terus terang saya belum tahu dengan detail beberapa fitur yang ada di link aja syariah, kemudian skema akadnya seperti apa, sehingga untuk bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum bekerja di sana termasuk penggunaannya, mungkin kita perlu data yang lebih lengkap. Tapi pada intinya, para aset tidak berbeda pendapat ketika mereka menanggapi beberapa e-money yang beredar di masyarakat. Sebagian ada yang menilai itu adalah akad utang, sebagian ada yang menilai itu adalah akad titipan, wadiah, sebagian ada yang menilai itu adalah akad sarf, tukar-menukar uang dengan uang, di mana uang kartal ditukar dengan uang digital dengan satuan yang sama, yaitu sama-sama satuan rupiah. Seperti Anda yang punya akun PayPal, Anda menukarkan rupiah dengan akun PayPal, berarti menukarkan uang kartal dengan uang digital dengan satuan yang berbeda. Yang satu rupiah, yang satu dolar. Karena itu, berdasarkan perbedaan seperti ini, maka mereka juga berbeda dalam menilai konsekuensinya, terutama ketika dalam penggunaannya ada diskon. Kalau dalam penggunaan e-money tidak ada diskon, mereka sepakat penggunaan seperti ini jika senilai dengan nominal yang kita berikan, maka statusnya sebagaimana kartu debit. Berarti kita naruh uang di situ untuk kemudian nantinya kita akan ambil lagi. Meskipun mereka berbeda pendapat apakah ini masuk wadiah ataukah masuk utang piutang, tergantung dari konsekuensinya. Karena itu kami belum bisa memberikan jawaban dalam kesempatan kali ini tentang masalah penggunaan link aja maupun bekerja di sana. Wallahu alam. Kita akan angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Leo Ustaz di Jakarta. Silakan, Pak. Ya, ini Ustaz bertanya terkait hutang dan zakat. Nah, beberapa waktu lalu kan benar orang yang berhutang tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, permasalahannya Ustaz, tahun 2014 saya mendaftar haji bersama istri. Kemudian kami menabung dan sampai saat ini belum mendapatkan panggilan. Nah, yang jadi kemudian jadi permasalahannya di tahun 2017 kami memutuskan untuk mengambil rumah dengan akad syariah dan itu dicicil selama 10 tahun Ustaz. Nah, yang jadi sampai saat ini kami memiliki tabungan haji yang sudah melewati masa nisabnya. Nah, yang jadi pertanyaan kami Ustaz, saat ini kami mempunyai cicilan dan kami sudah memiliki tabungan yang memiliki nisabnya tadi untuk membayar kekurangan haji nanti Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan kami, apakah kami harus mengeluarkan uang zakat dari tabungan haji tersebut Ustaz? Mohon maaf Pak, apakah tabungan haji Bapak sudah dibayarkan? Tabungan hajinya masih di kami Ustaz, karena kami menunggu panggilan, menunggu travel untuk membayarnya. Oh, Bapak. Bapak mau mengikuti Haji Plus? Iya, betul. Oh gitu, baik. Apakah sudah Bapak sudah akad dengan pihak travel? Pihak travel sudah akad dari tahun 2014, Ustaz. Untuk pembayaran kami sudah bayar setengah, baik. Tinggal setengah lagi menyesuaikan dengan tahun perjalanan. Nah, itu yang belum kami bayarkan, Ustaz. Oh, baik, dan baik. Itu wajib berarti tinggal menunggu jadwalnya ya. Tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Keberangkatan. Tahun ini Ustaz, cuman karena ada kondisi pandemi sekarang, jadinya belum ada penjelasan lagi dari pihak saya. Baik. Baik, cukup Bapak, kami tutup. Ya, okay. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tentang tabungan haji dan utang KPR rumah ya. Terlepas dari skema yang Anda lakukan, kita yang akan sedang bahas adalah bagaimana pembayaran zakatnya dan apakah utang ini mengurangi status kewajiban zakat. Yang perlu kita pahami bahwa dana utang apabila masih ada di tempat Anda dan belum dibayarkan, maka terhitung untuk dizakati. Sehingga misalnya Anda punya uang senilai 100 juta, berarti sudah jauh di atas nisab. Dan Anda punya utang senilai 70 juta. Selama uang 100 juta itu tidak Anda bayarkan, maka Anda wajib membayarkan zakatnya. Sehingga ketika Anda bayarkan 100 juta itu, Anda bayarkan 70 juta, tersisa 30 juta. Karena sisanya di bawah nisab, maka Anda tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Karena itu, untuk tabungan yang Anda miliki, yang rencananya akan Anda gunakan untuk keberangkatan Haji Plus, jika tabungan itu tetap ada di tangan Anda, maka nilai di atas satu nisab itu wajib Anda zakati sampai haulnya, sampai batas tahun depan. Kecuali jika Anda bayarkan baik ke arah pelunasan rumah atau ke arah pelunasan keberangkatan haji meskipun Anda belum berangkat, maka berarti dana itu sudah bukan lagi tanggung jawab Anda dan di saat itu Anda tidak lagi berkewajiban untuk bayar zakat jika nilai tabungan yang Anda simpan di rumah di bawah satu nisab. Ini sebagaimana yang diputuskan oleh Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mengumumkan kepada para sahabat akan datangnya bulan zakat. Dalam arti negara akan mengambil zakat dari para rakyat yang nantinya akan ditaruh di Baitul Mal, maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengumumkan kepada mereka, "Hadza syahru zakatikum, faman kana alaihi dain falyu'addihi." Ini adalah bulan zakat kalian. Karena itu siapa yang punya utang, hendaknya dia bayarkan utangnya. Dan sisanya baru bisa dia gunakan untuk bayar zakat. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami. Kita menunggu penelpon berikutnya. Silakan yang tadi sudah masuk. Baik. Sebagai tambahan, mana yang perlu kita dahulukan antara utang zakat, antara utang haji, ataukah utang KPR? Jawabannya mana yang lebih mendesak? Kalau utang KPR itu ada jangka waktu tertentu sehingga Anda tidak harus dituntut segera, maka berarti yang lebih mendesak adalah dalam hal ini haji. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Oke, silakan Pak Indra, bisa dikeraskan sedikit dan mohon agar menjauh dari televisi ya. Baik, Anda bisa menjauh Pak Indra dari televisi atau menjauh dari HP yang Anda gunakan untuk live. Baik, sekarang silakan, Pak. Ya. Saya ingin bertanya apa hukum hektor trade? Hukum apa, Pak? Hektor trade. Vektor trade? Ya. Ya, mohon maaf saya belum paham tentang vektor trade, Pak. Cukup, Pak Indra? Wa jazakumullahu khairan. Baik, saya belum paham ya tentang vektor trade atau apa yang tadi disampaikan oleh penanya. Wallahu alam, mohon maaf saya belum bisa memberikan jawaban. Baik. Silakan bagi penelpon berikutnya. Atau sambil menunggu ada pertanyaan melalui WA. Silakan dibacakan. Ada pertanyaan yang masuk? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana? Di Sumatera Utara. Silakan, Bu. Saya mau bertanya, bagaimana sebaiknya kita sholat Lailatul Qadar itu jam berapa malam? Apakah di tengah malam ataukah di hari bisa? Sholat Lailatul Qadar. Iya, Pak. Baik. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana sholat Lailatul Qadar yang terbaik, apakah di tengah malam atau di waktu yang bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Lailatul Qadar itu waktu dari sejak masuknya malam sampai subuh. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam." Para malaikat dan Jibril turun di malam itu atas perintah dari Allah, min kulli amrin, dalam mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan malam itu adalah malam keselamatan sampai terbit fajar. Sehingga Lailatul Qadar batasnya adalah dari sejak maghrib sampai subuh. Lalu apa yang perlu kita kerjakan di Lailatul Qadar? Tidak ada amal khusus, namun kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, dianjurkan untuk banyak melaksanakan ibadah kepada Allah semampunya, karena amal ini adalah amal yang nilainya sangat besar, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sehingga tidak ada, yang kami ketahui tidak ada istilah salat Lailatul Qadar. Namun Anda bisa melakukan salat sunnah apapun termasuk tahajud dan yang lainnya, dan kami ingatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Dari mulai maghrib sampai subuh. Sehingga Anda bisa pilih mana yang paling longgar bagi Anda. Wallahu a'lam. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana? Saya Edi dari Kalimantan Tengah. Nggih, silakan, Pak. Mau tanya Pak Ustaz. Ini tentang pekerjaan saya di bank milik pemerintah, tepatnya di Bank BRI. Apakah bisa dikatakan saya bekerja kepada pemerintah dengan status BUMN tempat saya bekerja, Pak Ustaz? Baik. Cukup, Bapak. Terima kasih, Pak Ustaz. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang bekerja di BRI yang itu merupakan salah satu BUMN di negara kita. Beliau tadi menyebutkan nama banknya, ya. Mohon maaf, saya juga turut menyebutkannya. Atau dengan kalimat yang lebih umum, bagaimana hukumnya bekerja di BUMN milik pemerintah yang bergerak di bidang lembaga keuangan. Baik, sebenarnya yang menjadi acuan kita bukan siapa pemilik lembaga itu. Apakah pemerintah, swasta, apakah muslim atau non-muslim. Yang menjadi acuan kita adalah bagaimana sumber penghasilan lembaga tempat kita bekerja. Jika ada sebuah perusahaan milik pemerintah, namun perusahaan itu bergerak di bidang yang terlarang, misalnya ada seorang muslim misalnya yang tinggal di negeri non muslim, lalu negara memiliki perusahaan khamr, bolehkah muslim ini bekerja di situ padahal itu BUMN? Jawabannya jelas tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia melakukan aktivitas kerja yang isinya terlarang. Atau misalnya ada sebuah perusahaan yang dia bekerja di dunia riba, sehingga penghasilan perusahaan itu meskipun dia dimiliki oleh pemerintah adalah penghasilan ribawi. Terlepas dari siapapun pemiliknya, jika Anda mengakui bahasanya sumbernya adalah sumber yang haram, maka bekerja di sana tentu saja hukumnya dilarang, meskipun itu adalah BUMN milik pemerintah. Sehingga kami sarankan dalam hal ini Anda mencari pekerjaan yang lebih berkah, insyaallah yang lebih halal, insyaallah akan mendatangkan kebaikan bagi Anda baik dunia maupun akhirat. Wallahu alam. Tayyib. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan. Oke, siapa di mana? Halo, silakan. Mau tanya. Iya, ini dengan Bapak siapa di mana? Pak Muhammad. Ya, silakan Bapak Muhammad. Bapak melakukan akad dengan bank, akadnya apa, Pak? Musyarakah. Ya. Tapi nilai bagi hasilnya flat. Flat. Flat. Jadi tidak pernah ada info apa review bagaimana perjalanan usahanya. Bagaimana? Baik. Berarti mereka tidak melakukan audit keuangan perusahaan Bapak, ya? Iya. Ya. yang katanya berhasil itu dari bulan ke bulan sama nilainya yang harus saya bayarkan. Sehingga misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini Pak, tentu banyak orang yang penghasilannya menurun, apakah bagi hasil yang Anda serahkan ke bank ada penurunan atau sama? Baik. Baik, kami memahami, Pak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad. Beliau bertanya tentang akad dengan bank syariah yang secara blanko akad antara beliau dengan bank syariah adalah akad musyarakah. Namun kami menilai skema yang tadi diceritakan oleh beliau tidak memenuhi standar musyarakah yang syar'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam prinsip mudharabah dan musyarakah atau apapun akad kerjasama untuk mendapatkan keuntungan, beliau bersabda wala ribhu ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga konsekuensi ketika akad musyarakah itu dijalankan atau akad mudharabah dijalankan, berarti pada saat pengusaha itu mengalami resiko, pihak pemodal juga harus ikut menanggungnya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, yang laporan beliau sudah 3 bulan beliau tidak bisa memberikan cicilan, tidak bisa memberikan bagi hasil, ada ancaman untuk dilelang. Tentu ini bukan musyarakah yang syar'i. Berarti kalau kita menilai, pihak bank berharap hanya bisa mendapatkan keuntungan, sementara mereka tidak sanggup dengan resiko kerugian, dan itu bukan termasuk di antara bagian dari musyarakah yang syar'i. Wallahu ta'ala alam. Mungkin nanti bisa diluruskan dan dibenerin bagaimana akadnya yang syar'i, dengan cara Anda bisa membawa seorang ustadz yang paham dalam masalah ini untuk bisa dijadikan sebagai mediator. Semoga banknya bisa menerima. Wallahu alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara bisa dikeraskan, Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Jakarta. Ya, baik, silakan, Pak. Saya rencana mau membuat sirkah AC, Ustaz. Maintenance AC. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi ada seorang teknisi dan saya, Ustaz. Nah, teknisi itu bertindak sebagai pelaksana, sedangkan saya sebagai marketing. Dari hasil yang didapatkan transaksinya, misalnya cuci AC sebesar 70.000, nah itu dibagi untuk teknisi sebesar 85% dan untuk saya 15%. Apakah hal itu diperbolehkan, Ustaz? Baik. Nah, terima kasih. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insyaallah akad seperti yang Anda ceritakan, kerjasama antara Anda dengan teknisi AC, di mana Anda sebagai marketer dan teknisi AC sebagai pelaksana, lalu nanti per unit penghasilan satu proyek Anda mendapatkan 15%, sementara teknisi Anda mendapatkan 85%, hukumnya diperbolehkan seperti kesepakatan yang berlaku. Adanya perbedaan seperti ini kembali kepada kesepakatan, dan wajar saja ketika teknisi mendapatkan lebih banyak karena mungkin dia harus mengeluarkan kerja yang lebih dibandingkan marketing. Wallahu alam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, suaranya dikerasan, Pak. Halo. Iya, Ustaz. Siapa, di mana? Dari Pak Eko di Lamongan. Silakan, Pak Eko. Dia itu orang tua menanggung hutang di mana-mana. Nah, ketika di hutang tersebut dilimpahkan ke ahli warisnya, sedangkan ahli warisnya itu tidak tahu hutangnya itu bagaimana, Ustaz? Dan misal tidak mampu membayar hutang tanggungan orang tua, apa bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Orang tua apakah meninggalkan warisan? Meninggalkan warisan, tapi yang hutang kan dari bapaknya, tapi yang meninggalkan warisan itu dari ibunya, Ustaz. Dari maksudnya dari istri jenazah, ya? Dari istri mayit. Sedangkan bapak kan sudah enggak ada harta. Karena tadi dulu pernah hutang di bank, terus sudah habis gitu, Ustaz. Dan hutangnya di mana-mana. Sekarang numpang di ibunya istri gitu, di rumah neneknya. Hmm. Itu bagaimana misalkan dilimpahkan ke ahli warisnya, apakah ahli warisnya itu menanggung hutang tersebut dan misalkan belum mampu membayar, bagaimana, Ustaz? Kan tidak tahu di mana saja hutangnya. Baik. Cukup Bapak ya? Ya, cukup. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang meninggal dunia dan dia punya harta, sementara dia juga punya utang, maka harta itu tidak boleh dibagikan sebagai warisan maupun ditunaikan wasiat sampai utang itu dilunasi. Ini kaidah. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, setelah Allah memberikan penjelasan tentang warisan, Allah mengatakan, "Mim ba'di wasiyatin yusa biha audain." Setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Dan kata Ali bin Abi Thalib, meskipun ayat ini secara tekstual menyebut wasiat dulu baru utang, namun kata beliau, "Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-daina qabla al-wasiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar dilakukan pelunasan utang sebelum wasiat. Dan praktek ini juga dilakukan oleh penjelasan atau juga disampaikan dalam penjelasan para ulama. Sehingga utang dulu diselesaikan baru pelaksanaan wasiat. Lalu bagaimana kalau mayit tidak meninggalkan harta sama sekali? Apakah ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi utangnya? Wallahu ta'ala alam, jawabannya tidak berkewajiban. Sehingga masing-masing menanggung bebannya sendiri. Karena itu ketika sang bapak meninggal dan beliau tidak memiliki harta dan utangnya masih banyak, anak tidak berkewajiban untuk menanggung utang orang tua dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Meskipun ketika anak berusaha untuk melunasinya, maka itu bagian dari bakti anak kepada orang tua, insyaallah bisa mendapatkan pahala yang besar. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan diperbesar suaranya, Pak. Halo, silakan, Pak. Cukup besar, Pak? Cukup, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Mak. Pak Ustaz, saya mau tanya untuk kebetulan saya dapat jatah haji tahun ini, Pak Ustaz, berserta semua istri dan juga ibu mertua. Iya, silakan, Mak. Kemudian kan ibu sayangnya ibu mertua saya sakit, sehingga dapat surat istikharahnya itu yang masih sementara. Selain itu juga kan sekarang lagi ada pandemi COVID ini, sehingga beliau berisiko sangat besar untuk terpapar dengan COVID tersebut. Nah, kemudian juga selain itu, dana yang saya untuk siapkan kepada untuk pelunasan itu belum siap, karena kebetulan memang saya sedang hijrah dan sudah menjual semua aset, tinggal rumah yang terakhir. Nah, di rumah terakhir ini pembelinya belum bisa memberikan juga karena terdampak dari COVID ini. Apakah saya menunda haji tersebut atau saya coba mencari pinjaman untuk pelunasan BPH, pelunasan BPH haji untuk haji yang tahun ini, Pak Ustaz? Bapak haji, haji plus ya? Haji biasa, Pak Ustaz. Reguler? Iya. Nah, baik, Pak. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban haji kepada para hambanya yang punya kemampuan. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah yang menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapapun yang punya kemampuan untuk mendapatkan apa atau punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan bagian dari unsur kemampuan itu adalah ketika Anda punya biaya untuk pembayaran biaya keberangkatan. Sehingga kalau Anda tidak mampu, apakah ada kewajiban untuk utang? Wallahu ta'ala alam, tidak ada kewajiban untuk utang. Karena orang yang tidak mampu, maka dia di posisi berarti tidak punya kewajiban untuk berangkat sebagaimana orang-orang yang lain yang tidak mampu. Karena itu, kembalikan kepada kondisi normal, Anda tidak diwajibkan untuk jadi orang kaya agar bisa berangkat haji, meskipun haji sendiri adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Anda tidak diwajibkan untuk jadi orang kaya agar bisa zakat, meskipun zakat sendiri adalah sebuah kewajiban. Wallahu a'lam. Kita angkat penelpon berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkeras Pak suaranya, Pak. Mau tanya, Ustaz. Siapa dari mana? Dari Madura. Ya, silakan, Pak. Saya ini dulu kan pernah menjadi tukang ojek. Terus kemudian ini saya mengangkut barang dari toko. Kemudian susunya itu kembaliannya lebih, Ustaz. Lebih, ini kan saya bawa uang 100 ribu, nah, kembaliannya lebih marah 100 ribu, saya ambil, tapi sudah lama ini. Terus sama saya ini, tapi saya sapi orangnya ini yang punya tuku masih hidup. Dengan saya, kemudian di, apa namanya, ditimpakan ke amal masjid, di mana tempat berada, kemudian sama saya diniati. Uang ini dinyati punyanya orang itu. Bagaimana hukumnya, Pak? Apa masih ada sanksi di akhirat besok? Baik. Cukup, Bapak? Baik. Cukup. Baik, kami tutup ya. Apa uang itu apa mau dikembalikan kembali? Baik. Nanti jawabannya bisa dilihat di monitor, Pak ya. Jazakallahu khairan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang yang memberikan uang kembalian yang lebih kepada tukang ojek. Kemudian orang itu masih sama-sama masih hidup. Lalu diinfakkan ke kota infak masjid atas nama si pemberi uang. Apakah masih ada kewajiban untuk memberikannya, mengembalikannya? Jawabannya wallahu ta'ala alam. Jika pemberian kelebihan itu disengaja oleh pemilik toko, berarti itu statusnya adalah pemberian atau hibah bagi Anda, sehingga Anda sebagai driver ojek dalam hal ini berhak untuk menerimanya dan tidak perlu dikembalikan karena Anda sudah mendapatkan dengan cara yang legal, yaitu sebagai hibah yang mubah dari pemilik toko kepada Anda. Namun kalau pemilik toko tidak tahu sehingga Anda menerimanya di luar pengetahuan dia. Misalnya seharusnya pengembaliannya 20 ribu, ternyata nyelip 10 ribu. Dan dia enggak sadar. Lalu Anda terima dan Anda diam saja. Maka jelas ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal kita menerima harta dari orang lain, sesama muslim, kecuali dengan kerelaan hatinya. Sehingga jika pemilik toko itu masih hidup, Anda harus kemudian mengembalikan kepadanya, kecuali ketika dia merelakan untuk Anda miliki, maka silakan Anda miliki, dan Anda tidak perlu untuk mengembalikannya. Lalu bagaimana kalau uang itu sudah disedekahkan? Atau dimasukkan ke kota infak masjid atas nama pemilik toko. Jawabannya, uang yang dimiliki oleh seseorang dari hasil interaksi yang tidak saling ridho. Termasuk tadi ya, Anda mendapatkan pengembalian yang itu sebenarnya lebih, tapi orangnya tidak tahu. Berarti kita tidak tahu apakah dia ridho atau tidak. Maka penyelesaiannya bukan langsung dimasukkan ke kotak infak, tapi penyelesaiannya adalah dikembalikan kepada pemilik. Jika pemilik tidak ridho dan Anda sudah memasukkan ke kotak infak, ada ganti. Dan insya Allah pahala nyumbang di kotak infak masjid tadi menjadi milik Anda. Tapi kalau pemiliknya ridho, Anda sampaikan, Bapak kemarin kelebihan sekian puluh ribu dan sudah saya masukkan ke kotak infak masjid, dan dia ridho bilang enggak apa-apa, maka insya Allah pahala menjadi milik pemilik toko. Wallahu a'lam. Kita angkat penanya berikutnya. Silakan, mohon dijauhkan dari televisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda jauhkan dari televisi atau matikan. Halo. Halo, silakan. Ya. Baik, dari mana? Dari Bandung. Silakan. Ustaz akan mau nanya, Anda sebagai seorang produsen baju muslimah, Anda menjual barang ke agen, jadi nggak langsung ke konsumen, tapi lewat agen dulu, langsung dari agen jual ke konsumen. Biasanya Anda ada sistem PO, PO itu jadi pre-order, jadi nanti konsumen itu memesan barang ke agen, terus nanti agen memesan barang ke Anda. Nah, apakah yang harus digunakan? Biasanya agen itu konsumen itu membayar DP kadangnya juga sampai di awal, terus di agen itu kadang ke Anda juga bayarnya DP kadang full payment juga. Nah, kadang kalau misalkan PO itu kan kadang ada masalah kalau di produksinya itu ada hambatan gitu ya, Ustaz ya. Dan apa benar di produksinya apa segala macam, kadang jadi melampaui batas estimasi ready-nya gitu kapan. Nah, kadang juga ada konsumen yang meng-cancel gitu jadi pesanannya. Jadi kadang itu agen jadi bingung ini DP-nya itu apakah hilangkah, apakah jadi kompensasi jadi karena lamanya waktu itu untuk biaya kompensasinya jadi hilang gitu, atau direfankah, atau bagaimana cara yang share gitu. Baik. Apakah agen Anda tunjuk secara resmi atau siapapun bisa menjadi agen? Secara resmi, Ustaz. Baik. Baik, cukup Ibu. Syukran. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah skema seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan termasuk akad yang diperbolehkan? Kita melihat di situ ada tiga pihak ya. Produsen, agen, kemudian konsumen. Maka posisi agen seperti yang tadi beliau sampaikan, dia ditunjuk secara resmi oleh pihak toko. Yang kami pahami berarti agen di sini statusnya adalah sebagai wakil. Dan wakil berhak untuk melakukan aktivitas apapun atas nama yang diwakili. Karena itu misalnya produsen ini bernama toko baju XYZ atau produsen baju XYZ. Lalu agen ini menyatakan dirinya atas nama produsen baju XYZ berakad dengan konsumen. Hukumnya berarti dia melakukan aktivitas sebagaimana yang diwakili. Karena status wakil itu bimanzilatil mukil. Wakil itu statusnya sebagaimana yang menunjuknya sebagai wakil. Karena itu wallahu ta'ala alam, agen Anda berhak untuk menerima DP meskipun barang belum ada. Nah, akad seperti ini namanya akad apa? Akad ini disebut dengan akad istisna, yaitu akad untuk pesan dibuatkan barang. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, dalam akad istisna boleh dilakukan meskipun objek belum ada. Sehingga bisa misalnya dikasih DP dulu, sudah melakukan akad meskipun objek belum ada. Konsekuensinya karena ini sudah akad, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Dan karena tidak bisa dibatalkan secara sepihak, DP yang sudah masuk boleh untuk hangus jika pembatalannya terjadi pada konsumen. Konsumen minta membatalkan, maka DP bisa hangus. Yang ini namanya transaksi urbun. Dan bai'ul urbun, ulama beda pendapat, Namun pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh, sebagaimana ini pernah terjadi di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, Pak. Ini Bapak siapa? Bisa lebih keras, Pak. Ya, biar masuk suara Bapak ke mikrofon. Suito, Bapak Suito di Ungaran, silakan, Pak. Baik, yang menjadi pertanyaan Bapak. Ya, Pak, intinya betapapun akad yang syariah karena istrinya hidupnya orang yang terjadi di ketika itu. Baik, baik Bapak. Terima kasih Bapak Suito ya. Baik, beliau masih menanyakan, terlihat dari suaranya mirip dengan Pak Muhammad ya. Beliau masih menanyakan tentang skema yang ada di bank syariah. Jadi sebenarnya kita ketika menilai sebuah kasus, mungkin kita pisahkan terlebih dahulu antara kasus satu dengan kasus yang lain. Antara apa misalnya sebuah akad dengan pemilik akad. Karena terlepas dari posisi pemilik, selama akad itu dilakukan secara mubah, maka hukum asalnya diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW melakukan transaksi dengan Yahudi, namun dengan akad yang diperbolehkan. Meskipun Yahudi kita tahu biasanya mereka memiliki harta yang haram, dan mereka juga melakukan muamalah yang haram, seperti yang Allah singgung dalam Al-Quran, wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu wa akhdhihim amwalan nasi bil batil. Mereka makan riba padahal sudah dilarang, dan mereka juga mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini menunjukkan bahasanya bertransaksi dengan orang kafir hukumnya boleh, meskipun mereka kadang melakukan transaksi yang bermasalah. Ada bank syariah, di atasnya adalah bank konven. Anggaplah bank syariah ini pemiliknya adalah bank konven. Bolehkah kita bertransaksi dengan bank syariah ini padahal dia dimiliki oleh bank konven, atau bahkan dia satu payung dengan bank-bank yang lain yang melaksanakan transaksi riba? Selama akad Anda dengan bank syariah ini tidak ada masalah, maka dia terpisah dengan pemiliknya. Terlepas dari pemiliknya, dia mungkin kadang melakukan transaksi yang terlarang. Karena itu yang saya pahami, kalau memang kasus kita adalah di satu tertentu, kita batasi di situ. Sementara sangkut paut yang lain hanya terkait masalah sumber kehalalan dari harta ini. Dan jika harta itu adalah harta dari investor, misalnya uang dari para nasabah yang ditabung, yang kemudian diputar oleh pihak bank syariah dengan cara yang syar'i, wallahu ta'ala alam, insyaallah akadnya bisa memenuhi standar syariat selama dengan ketentuan di situ skemanya adalah skema yang syar'i dan tidak ada klausul yang bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan. Baik, mohon maaf suara Anda tidak kami dengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuat lebih keras biar masuk ke mikrofon. Halo. Halo, silakan. Bisa lebih keras lagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Posisi ibu sebagai apa? Apa namanya? Karena sering dimintain tolong juga enggak. Oh gitu. Sering gitu. Jadi transaksi itu diperbolehkan apa enggak? Baik. Baik, ibu bukan notaris ya. Tapi dimintai tolong orang untuk membuatkan sertifikat sehingga nanti ibu yang menghubungkan ke notaris. Baik, baik, cukup ibu. Baik, posisi Anda dalam hal ini adalah sebagai wakil dari klien yang mereka mau menguruskan sesuatu ke notaris, sehingga nanti yang memproses adalah notaris. Lalu Anda berhak untuk mendapatkan berapa? Wallahu ta'ala alam. Anda bukan notaris, tapi Anda adalah wakil dari klien yang ingin menguruskan sertifikat atau data apapun melalui notaris. Maka karena Anda wakil dari klien, Anda berhak untuk mengambil fee dari klien. Atau bisa juga Anda mengambil fee dari notaris karena telah melarisi mereka. Sehingga dalam posisi ini, masalah fee kembali kepada kesepakatan, Anda bisa minta kepada klien. Untuk biaya seperti ini kurang lebih sekian, nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan tingkatan kesulitan notaris dalam membuat akta, antara sekian sampai sekian. Nanti biaya administrasinya sekian ratus ribu. Insya Allah jika Anda menyebutkan biaya seperti itu dan itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka hukumnya tidak terlarang, karena dalam hal ini wallahu ta'ala alam, Anda berarti mendapatkan fee dari atau ujroh fee dari kerja menjual jasa menjadi penghubung antara klien dengan notaris. Wallahu alam. Sehingga tidak ditetapkan harga, tapi Anda minta fee ya, karena Anda tidak bukan notaris yang berhak untuk menetapkan harga. Halo. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Afwan, Ana mau nanya apa berkaitan dengan COVID-19 ini. Ini kan Ana baru baca itu dari Republika, sumbernya dari Republika, bahwa wakil MUI itu menjelaskan kalau seumpama di wilayah yang tidak teridentifikasi zona merah atau yang penyebarannya tidak banyak itu mungkin Ustaz ya, itu sholat fardu, sholat tarawih dan semacamnya itu bisa dilakukan seperti biasa Ustaz. Sementara karena Sutrisno namanya Ustaz di Lampung, ini kan belum zona merah tapi memang sudah ada beberapa yang sudah terdeteksi gitu Ustaz. Dan ana khawatir kalau mengikuti penjelasan dari wakil MUI ini, karena kan kita tidak tahu Ustaz nanti ada yang OTG gitu Ustaz ya, saat kita sholat. Jadi anak tetap sholat di rumah untuk sholat fardu, sholat Jumat maupun sholat tarawihnya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Afwan, jazakumullah khairan. Nah, wajazakumullah khairan. Baik, yang pertama begini, untuk masalah kebijakan publik seperti penyelenggaraan sholat jamaah, penyelenggaraan jumatan, sholat taraweh dan seterusnya, kita kembalikan kepada keputusan dari pemerintah. Sehingga kalau misalnya keputusan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat menekankan agar ini ditiadakan, maka Anda ikuti sebagaimana saran dan keputusan mereka dalam rangka untuk memberikan maslahat bersama. Yang kedua, untuk yang sifatnya pribadi, seperti Anda ketemu dengan siapa, Anda apa misalnya melakukan aktivitas dengan orang lain yang itu tidak ada kaitannya dengan urusan publik, maka yang seperti ini Anda bisa menggunakan Anda bisa menggunakan pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi itu yang saya maksud adalah jika muncul kekhawatiran dalam diri Anda untuk misalnya ada beresiko di sana sehingga Anda menghindari, maka itu urusan pribadi Anda, silahkan. Karena itu kaitannya dengan ini, jika ini kita gabungkan, wallahu a'lam. Misalnya pemerintah daerah masih membolehkan, tentu saja berdasarkan saran para ahli yang mereka jadikan sebagai pertimbangan, pemerintah daerah masih membolehkan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid dengan ketentuan tertentu, dengan protokol tertentu. Misalnya jamaah hanya boleh untuk satu lingkup kampung dan harus pakai masker, bawa sajadah sendiri, dan beberapa protokol yang lain. Lalu orang mengikuti atau orang melaksanakan sholat jamaah di situ. Nah, Anda mau ikut atau tidak itu kembali kepada pertimbangan pribadi. Saya kalau ikut jamaah kayaknya di situ banyak yang batuk. Saya kalau ikut jamaah di situ kemarin katanya ada orang yang baru datang dari Jakarta atau dari daerah zona merah misalnya. Lalu Anda khawatir tertular, maka posisi kekhawatiran seperti ini insya Allah bisa dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan jamaah tadi dan Anda bisa sholat di rumah. Sehingga pertimbangan dua hal tadi ya. Yang pertama adalah seperti apa keputusan pemerintah setempat ya. Dan kita yakin mereka tentu sudah memberikan pertimbangan, sudah melakukan banyak pertimbangan untuk membuat keputusan itu. Yang kedua, pertimbangan pribadi, jika ternyata pemerintah tidak melarang, dalam arti misalnya membolehkan, silakan jamaah, tapi dengan batasan hanya khusus untuk warga setempat dan semuanya harus pakai masker atau dengan protokol tertentu. Sementara Anda masih khawatir, maka Anda berhak untuk tidak ikut berjamaah di sana. Sehingga dalam hal ini kembali kepada masing-masing situasi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dari WA. Kita coba buka pertanyaan melalui WA. Ada banyak sekali pertanyaan melalui WA. Yang paling bawah ya. Dari sahabat Tegal Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa ibu hamil atau menyusui? Fidyah ataukah qadha? Jawabannya ibu hamil atau menyusui dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jika dia khawatir terhadap keselamatan dirinya jika puasa, maka dia boleh tidak puasa. Dan statusnya sebagaimana orang yang sakit. Nah, orang yang sakit, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus mengqadha dan melaksanakannya di hari yang lain di luar Ramadan. Yang kedua, ada orang yang hamil atau menyusui dan kalau puasa dia khawatir terhadap keselamatan dirinya dan janinnya. Maka ini statusnya juga sama seperti orang yang sakit. Sehingga dia nanti harus mengqadha di hari yang lain. Yang ketiga, dia berpuasa dan dia khawatir terhadap keselamatan bayinya. Tidak khawatir kepada keselamatan dirinya. Mungkin ibunya cukup sehat, cukup kuat, bahkan berlemak. Sehingga nanti kalau dipakai menyusui, dia tidak akan lemas. Tapi dia khawatir kalau puasa nanti bayinya jadi tidak maksimal kesehatannya. Maka di posisi ini, wallahu a'lam, Anda boleh tidak berpuasa, dan pendapat yang benar tetap wajib qadha. Sebagaimana ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Namun jika orang yang hamil atau menyusui tidak berpengaruh ketika puasa, baik terhadap dirinya maupun janinnya, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Misalnya ada ibu yang sedang menyusui, badannya dia bukan tipe wanita yang kurus, kemudian anaknya juga tidak harus ASI eksklusif, artinya bisa disambung dengan makanan yang lain, maka dalam hal ini ketika dia puasa tidak memberikan pengaruh sama sekali, maka dia wajib untuk berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf, masih ada beberapa penanya yang lain yang belum sempat untuk kita singgung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan bagi para penelpon, kita haturkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dan penelpon-penelpon yang baru, karena acara ini sudah selesai, bisa disampaikan di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.